sengaja telah berulang kesalahan hingga dirimu kecewa. Sekali lagi ku memohon maafkan diriku. Sesungguhnya hatiku untuk melukaimu. Percayalah kasih, aku masih ingin bersama dirimu. Di sisimu selalu, bawalah diriku bersama cintamu. Dan jangan biarkan cinta kita berlalu selamanya. Bawalah diriku bersama cintamu. Dan jangan biarkan cinta kita berlalu selamanya. Bawalah diriku